Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alayna bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Halaman 7. Nomor setunggal sampun, dan ini nomor kali. Ini nerangaken sebagian saking karomah-karomah ingkang dipun paringaken dhateng Asy-Syaikh Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu. Karomah sesuatu yang berbeda dengan kebiasaan. Al-khawarikul adat, barang-barang sing bedo ambek kebiasaan niku arane karomah. Menawi diparingaken dhateng wali, nawi dipun paringaken dhateng para nabi, para rasul, namene mukjizat. Diparingaken dhateng wong soleh, kadosene para ulama sing wis tekan pangkate, iku arane maunah. Arane maunah. Diparingaken tiang sing jahat, kadosene tukang sihir lan sebangsane, niku nggih kathah barang-barang sing beda ambek kebiasaan. Niku arane istidraj, panglulu saking Allah Subhanahu wa taala. Bidaaken niki angel. Kangge tiyang sak niki apa termasuk maunah, apa termasuk istidrut, niku angel. Para bapak sekete ditingali saking masalah syariat. Oleh nglakoni syariat bener napa mboten? Nek oleh nglakoni syariat bener, sampai tekan adab tata kramane syariat bener, iku arane mauna. Arane karomah nek derajate wis dadi wali. Para bapak, Asy-Syaikh Abu Yazid Al-Bustami niku dawuh, sliramu aja kepencut ambek wong sing bisa mabur. Aja kepencut ambek wong sing bisa sila ning awang-awang. Aja kepencut wong sing bisa ngiset bumi. Aja kepencut maring wong sing bisa ngiset waktu. Aja kepencut maring wong sing bisa mlaku ning dhuwure banyu. saiki deloken ya apa oleh nglakone syariat. Ya apa oleh njogo tata kramane adabe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, kapane tiyang niku njogo adabe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariate dilakoni sing bener. Barang-barang sing nulayani adat niku nek sing duwe para wali arane karomah. Nek sing duwe wong saleh iku arane mahunah. Tapi nek wong senengane nglakoni kejahatan, kaya dene nglakoni ilmu sihir, nglakoni ilmu-ilmu gaib sing intine merugikan orang lain, sing intine menentang kaya adab-adabe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niku arane istidraj. Episod niku panglulu saking Allah Subhanahu wa taala. Berbapak saniki sing nomor loro, pada suatu hari Sultan Yakub perintah untuk menyembelih seekor ayam dan mencekik seekor yang lain, lalu dicampur aduk dan dimasak menjadi satu. Kemudian masakan itu dihidangkan kepada Abu Abbas yang didampingi sang sultan. Setelah Abu Abbas memandang masakan itu, beliau perintah kepada khadim. Khadim itu pelayan sing biasane mendampingi, sing biasane ngladene si Abu Abbas Al-Mursi, agar mengambil daging-daging ayam yang dicekik dan berkata, ini adalah bangkai. Dicupuki ndase jupuk, iki bangkai. Simpole jupuk, iki bangkai. Dodo mentoke iki jupuk, iki bangkai. Barang wis dicupuki kabeh. Lajeng dawuh dhateng Sultan Yakub, seandainya kuah masakan ini tidak menjadi najis karenanya, niscaya aku mau memakannya. Para bapak ngapunten, suarane wong dereng sehat. Iki mesine kali dokter supatos istirahat total. Ya mbok menawa digawe ngaji tambah waras. Para bapak, dari sisi mana karomahnya? Menawi batang niku wis karuan, dipandang dengan mata kepala, niku jenenge wis biasa, niku jenenge adat. Dicara adat nek ana batang banjur mesti peteti dipotong-potong kemudian dimasak. Memang batang niku ngerti nek niku barang haram, bangke. Iku nek kedua mata kepala melihat atau ada berita yang nyata, niku hal biasa. Berbapak, koyok ceritane Abdullah bin Mubarak. Nalika Abdullah bin Mubarak badhe melaksanakan ibadah haji, niku melewati kota Kufah. Kota Kufah niku terkenal penduduke Islami. Nalika ngliwati kota Kufah, ningali enten wong wedok Wong wedok niki mbubuti bebek wonten tempat sampah. Tempat sampah. Terus Abdullah bin Mubarak niki mandhap saking keledai. Nyedhoki wong wedok niku. Bu, bebek sing sampean bubuti niku napa bebek sing disembelih? Napa bebek batang? Batang ku tegese matine mboten krana disembelih. Terus wong wedok niku jawab batang. Niki para bapak Abdullah bin Mubarak masih mboten sumerep. Pilih bebek niku bebek batang. Tapi enten kabar saking wong wedok sing ditakoni nek bebek iki batang. Niki berarti ngerti nek niku batang. Tuh, ngerti batang sing mripate weru dhewe utawa krungu berita sing kupinge krungu dhewe niku hal biasa. Wong bapak akhire wong wedok ditakoni kali Abdullah bin Mubarak. Bu, sampeyan iki manggon ning negara Kufah. Kok mangan bebek sing wis dadi batang ku karepmu ya apa? Tegese upaiku terkenal negara Islami. Kok mangan batang? Oh itu niku jawab nyingkriyo cocok-cocok aku. Aku sahanaku wis tolong dino gak mangan. Tolong dino gak mangan. Apa cara hukum Islam ora kenek mangan batang kanggo wong sing kaliren. Nek ora mangan mati. Bareng ngoten Abdullah bin Mubarak wong panjang wong alim. Ngerti nek keluargane iku wong miskin. Wis telung dino ora mangan. Para bapak wong telung dino gak mangan. Niki dikhawatirkan sampai menemui ajal. Lani terus Abdullah bin Mubarak niku neng pasar. Pun tuku sembarang kebutuhane keluarga. Dan nukokno sandangan, nukokno bahan-bahan panganan, nukokno bahan-bahan lauk pauk. Wis sembarang sangune kanggo haji tek kanggo tuku. Bayo dideleh nang dhuwure biwol keledai. Terus takon tiang-tiang, wong wedok iku mai ngendi? Kok dituduhno? Barang dituduhno, barang-barang sing ning dhuwure keledai, ning dhuwure biwol diantar tengene wong wedok iku. Bu, niki biwol keledai lan sembarang sene gegereku pen. Para bapak akhire Abdullah bin Mubarak mboten sito haji. Soale napa? Sedaya sangune kebutuhane haji wabe diwehno wong wedok niku. Ya mbake terus dabal kemah. Namal kemah nunggu sampai selesai waktu ini ibadah haji. Bareng tiang-tiang mengsami wangsul saat ibadah haji. Abdullah bin Mubarak mikundur. Bareng tekan rumah kata sing sami ziarah, sami ziarah. Katus nanti kalau cerita penjenengan. Akhirnya haji ini ternyata malah haji yang terbaik. Ngono-nopo sedekah dateng wong wedok niku diterima kali Gusti Allah. Lajeng Abdullah bin Mubarak diganti hajine kalih malaikat. Dan ini sing kula aturaken. Dadi ku barang dikatakan bangke batang Iki soale kurungu dhewe penjelasan saking wong wedok. Iku jenenge adat, adat. Para bapak wong biasa nggih. Ku jenenge adat. Nggih, wong biasa sumerep ngoten niku adat. Enten wedhus ngliwati embong. Langsung enten truk liwat. Tabrak brek mati nggih. Niku batang nggih. Banjur terus mata kepala sumerep piyambak, terus ngerti nek niku batang, niki adat. Para bapak sing niki critane Abdul Abbas Al-Musi niki khariqun lil adat. Soale mboten ngerti. Meripate ku gak aruh, meripate. Nggih, meripate iku mboten sumerep dhewe. Nek ana ayam sing dipotong siji, ana ayam sing dicekik siji, niku kedua meripate. Niki mboten pirsa. Bareng mudi masak bareng dadekno sitok dikare kantun dahan. Niki kok pirsa? Nggih, pirsa. Niki pirsane berarti dengan mata hati. Dengan mata hatinya. Iki ndasing iki batang. Simpol sing iki batang. Dodo mentok iki batang. Loh, ngerteni koyok ngeten iki jenenge khariqul adah. Khariqul adah, ana sing diparingi niki wali diarani karomah. Para bapak, nah, niki kehebatane Abdul Abbas Al-Mursi. Mek kula njenengan nggih mboten badhe sumerep. Mboten badhe sumerep. Rono napa mata hatinya masih buta. Apa sing kita sumerep niku nembe napa sing kita delok kalih mata kepala? Nek mata hatinya dereng, nggih mboten saged sumerep. Niki hal yang sangat sulit para bapak dan para ibu. Bagi kita sing tasih bergaul teng tengah-tengah masyarakat, nggih. Niki hal yang sulit, hal yang sulit, nggih. Pamane kula njenengan diundang kalih tangga. Dundang nopo mendak pitung dino, nopo mendak patang puluh dino, nopo pendak tahun, nopo desbundi. Nih, sing undang-undang kan masa. Ya masa, ya dipiringi, ya diberkati. Terus wajangan kan mboten sumerep. Terbiasane kampan enten tiang pecah. Niku wong kampungku mesti ana sing nggawa beras, ana sing nggawa gula, nggih. Ana sing nggawa gedhang, ana sing nggawa mie, biasane ngoten. Terus apa-apa sing digawa nurut kebiasaan. Iki apa barangku mie ku mie halal, ya gak ero. Nggih. Napa gula sing digawa ya gula halal, ya gak ero. Nggih. Padha sing gawa ku nggih tangga-tangga. Lah tangga-tangga ku rezekine piye yo gak eruh. Akhire ngumpul, barang ngumpul dimasak terus disuguhno njenengan. Niki panjen resikone wong bergaul teng masyarakat, resikone. Mangke diundang mboten teko nggih elek yo. Diundang kok ora teko. Niku ngelek. Banjur sing disuguh nuku barang apa? Yo ora roh. Nah, para bapak, niki nek cara syariat apa haram? Wong krana mboten sumerep, nggih. Nggih, krana mboten sumerep, nggih mboten haram mboten sumerep. Nggih. Sampai mlebene wektu ning weteng yo gak polah gak apa. Mboten sumerep jenenge. Niki cara syariat nggih mboten haram. Nggih, mboten haram. tapi pengaruh masih tetap. Pengaruh masih tetap. Mulane nek kita pikir-pikir, kula njenengan mbutuh rikah wis pirang puluh taun. Salatul lail wis pirang puluh taun. Ngaji wis pirang puluh taun, tapi mata hati kok cik buta terus. Nggih. Iki ora bapak. Mane Kanjeng Nabi dawuh ya Ali, wong sing bejo iku tengere telu. Nomor siji panganane halal. Nomor siji. Para bapak, wong sing bejo kudu pundi? Wong sing bejo iku nisbate wong ahli syariat. Tujuane slamet neraka, tujuane mlebu swarga. Iki berhasil. Iki jenenge bejo. Kangune wong thariqah. Tujuane wong thariqah iku ridane Allah. Ridane Allah nggih. Nek dibeber siji makrifat Allah, nomor loro mahabbah Allah, nomor telu musyahadah Allah. Iki tujuane wong thariqah nggih. Nek wong thariqah ku sing dipangan halal nggih. Insyaallah berhasil nggih. Salah satu daripada penyebab keberhasilan. Tapi dereng cukup niki tok, dereng cukup. Nomor siji panganane halal. Nomor loro mujalasatul ulama. Koncone iku ulama. Ibarate wong syariat nggih mondok ning pondok pesantren. Saora-orane sekolah ning madrasah. Utawa kados ngeteni iki jenenge mustame', pengajian rutin. Niki musalah satu ulama. Oleh bapak, insya Allah nomor siji nek panganane halal, nomor loro kumpulane ulama, si nomor telu wassalawatul khamsu ma'al imam, sembahyange limang waktu bareng ambe imam. Mudawe kaya Nabi, iki wong sing beruntung, wong sing bejo. Wong sing bejo ku nisbati wong ahli syariat besok bakal selamat kon roko. Bakal mlebu swarga. Nisbati wong ahli thariqah nomor siji panganane halal, nomor loro kanca lungguh ku tegese guru mursyid. Guru mursyide ulama sing wingi diterangaken rajul kamil niku nggih. Jumlahnya enten 10 persyaratane rajul kamil. Di jenenge mursyid sing kamil mukamil. Kamil sing mukamil yang sempurna dan bisa menyempurnakan muridnya. Ku jenenge guru mursyid nggih. Guru mursyid nek koncone guru mursyid mboten sembarang guru. Mulane para bapak kula balani keterang kula teng sambung. Diterangaken kalian Syekh Abdul Abbas, Abdul Wahab Asy'arani. Ada pertanyaan, bolehkah seorang murid mempunyai dua guru? Bolehkah seorang murid mempunyai dua guru? Dua guru maksudnya dua guru mursyid. Para bapak, keterangannya Asy'abul Abbas, kok Abdul Abbas, Abdul Wahab Asy'arani tidak. Niki nek panjen guru mengarah dateng niku wau. Nomor siji makrifatullah, nomor loro mahabbatullah, nomor telu musyahadatullah. Kapane tujuane mrono? Guru mursyid kudu mung siji. Kudu mung siji. Lek gambaraken Syabdul Wahab Asy'arani, dunyaku nek dipimpin pangeran loro rusak. dunia iku lho nek dipimpin pangeran loro rusak. Semono ku ana wong loro. Penyakit sing ditangani penyakit jantung. Iki kok sampai dua dokter sing nangani tambah rusak. Nah, terus mundi sitok mawon. Dene misale jangan ngaji babake ning kiai kono. Ngaji bab tafsir kiai kono. Ngaji bab nopo bahasa Arab kiai kono. Ngaji usul fikih kiai kono. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Tapi guru sing mursyid menjadi petunjuk kepada tujuan telune kuwau, ma'rifatullah, mahabbatullah, musadatullah. Harus hanya satu mursyid. Nah, para bapak dan para ibu. Nek ana wong keterangane teng riku wau. Keterangane wonten Al-Anwar Al-Qudsiyah. Nek ana wong diuji Gusti Allah kok mursyide kathah. Biyen nalika tarekah iki gurune kono. Nalika tarekah iki ganti guru maneh, tambah maneh. Tarekah iki maneh gurune tambah iki. Para bapak sing dicekeli sing pundi? Nggih. Sing mantep, sing mantep sing niku sing dicekeli. Dene liyane merupakan tabaruk, tabaruk ngalap barokah, ngalap barokah. Undi sing dimantepi nggih. Moga nek kadung mantep niki para ibu lan para bapak diperintah apa wae tandap nggih. Dilarang napa mawon nggih piyambae saged nampi. Tapi nek mboten mantep, mboten saged nggih. Mboten saged. Nah, iki mungkin kemungkinan ada dua mursyid niki. Yang satu keterangannya gini, yang satu gini. Niki mungkin jadi bingung. Nggih. Mulane yang mengarah kepada jurusan niku wau, nggih, at-taqarrub ila Allah. Jurusan telu niku wau mursyid satu saja. Nggih. Sing dicekeli. Muga guru mursyid digambarna kaya dalal. Digambarna kaya dalal. Dalal niki petunjuk orang yang ibadah haji di waktu yang gelap, di medan yang belum pernah dikenal. Kaya dene jamaah haji saking Mekah menuju teng Madinah, utawa saking Madinah menuju dateng Mekah. Waktunya waktu yang gelap, melewati medan yang belum pernah dikenal. Ini harus ada dalal. Dalalku petunjuk. Petunjuk. Saya petunjuk sing biasane nyekel taline unta sing ngarep dhewe. Lajeng barisan unta biasane ke belakang. Mboten enten barisan unta jejer-jejer niku mboten enten. Kaya barisane genderang niku mboten enten. Mesti ke belakang. Lah niki nek dalal iku sampe loro. Iki repot para bapak. Sing dalal siji ngajake mrene, sing siji ngajak rene. Iki akhire mboten saged kepanggih, nggih. Mungkin tersesat jalan. Bela saking niku nek kanggo petunjuk niki, nggih, petunjuk ke arah ma'rifatullah, musyahadatullah, mahabbatullah. Satu sing dicekeli satu. Dene amalan-amalan dari yang lain merupakan tabarukan. Wah konono minangka golek ganjaran. Nggih. Tapi petunjuk Allah hanya satu. Mane kula elingno, nek urusane tujuane Allah aja angger wae dieloki aja. Nggih. Sengaten para bapak ana kono sajane kok seneng atine melu merana. Ana kenes melu merana, melu merana. Aja. Nek tujuane tujuane Allah. Nggih. Para bapak, nek tujuane ganjaran terserah. Nggih. Tujuane ganjaran kabeh amal iku enten ganjarane. Tapi mengke akhire mboten nuju dhateng arahe tori tariqah. Tak kasih imut nggih. Nek syariat, syariat iku tujuane pokok slamet neraka mlebu swarga. Nek thariqah tujuan pokoke ma'rifatullah, mahabbatullah, musyahadatullah. Nggih. Niki perlu petunjuk nggih, petunjuk. Monggo Bapak iki wau kula matur Abdul Abbas Al-Mursi. Krono wonge panjen awas. Jadi sampai ora ana barang sing haram mlebu ning wetenge mboten enten, nggih. Panjen wonge niku awas. Dadi mulane golek guru mursyid niku sing muayyadun minallah binuril basirah. Muayyadun minallah binuril basirah. Diperkuat oleh Allah dengan mata hati. Mata hati ini ku awas. Dengan waos dan kitab Ad-Dasuki. Jadi guru mursyid yang dicekeli iku sing muayyadun minallah binuril basirah. Nomor siji jumlah yang tanpa papat. Nomor loro sing suhud kalian dunya. Jadi sing gak demen ambek dunya. Sing nomor telu kasih sayang dateng fuqara masakin. Nomor papate rahmat. Rahmat niku mesakno dateng doa fa'il mukminin. Arhamma bi du'a fil mukminin. Arufa bil fuqara wal masakin wa ruhamma bi du'a fil mukminin. Nek cara tengene kitab Dasuki. Para bapak wingi sadurunge niki kula nerangaken rajul kamil. Nah, rajul kamil iki keterangan saking Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sing gadah kitab nggih Ratib Haddad niku. Terus Bapak mau kula aturaken wong sing bejo siji panganane sing halal. Nomor loro mujalasatul ulama nggih. Dadi koncone kancaku ana kanca tabaruk ana kanca mursyid. Nggih. Sing kanca dadi mursyid niku jenenge suhbatul iradah. Suhbatul iradah ku kekancan dadi murid. Nggih. Awake dhewe kekancan ambek guru mursyid iku jenenge suhbatul iradah. Terus enten jenenge suhbaku suhbatut tabaruk. Dudu guru mursyide tapi kok wong yo ahli karomah. Wong iku wong ahli ibadah. Wong sing ahli njogo ning adabe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melu ngaji ngono tambah ilmu, nggih. Cedhak ambek wong kono ben ketularan akhlake. Niku jenenge subatu tabar tabaruk. Tapi sing dicekeli kangge nuju maring Gusti Allah siji to jenenge subatul irota. Nah para bapak, sing nomor telu dawe kaya Nabi wong sing bakale bejo iku wasolawatul khamsu ma'al imam, sembahyang lima waktu bareng-bareng ambe imam. Niki cara lahire para bapak nggih. Artine apa? Artine iku syariat nggih. Syariat siji panganane sing halal. Nomor loro kudu duwe guru mursyid. Nomor telu syariate dilakoni. Aja sampai syariat iku ditinggal. Nah, niki as-salawatul khamsu ma'al imam. Syariat. Para bapak sahabat ibu. Riyen nate kula aturaken. Romo Abdul Jalil bin Mustaqim. Niki mboten nate jasate ku klebon barang haram. Ingin alikoho diterangakan kali Pak Yai Mawardi. Nanti padus iwak konco-konco ni. Asin alikoh masak iwak ni ku dicampuri kali kodok, kali daging kodok. Niku geh Yai geh derek dahar sak pulan rong pulan terus metu langsung, hei metu kape. Niki berarti jasate panjen ora gelem nggih. Klebonan barang haram, panjen ora gelem. Para bapak, dawuh Kanjeng Nabi nek klebonan barang haram ku atine dadi mati. Nek klebonan barang subhat atine dadi peteng. Niku para bapak nggih enten podoke enten sing halal dicampur dadi siji. Ora weruh. Ora weruh. Ku jenenge kan nggih subhat ora weruh. Para bapak niki nggih metu. Waturaken jenengan biyen nalika kula dayoh teng panjenengan. Niki kuatah tiyang sing dayoh. Enten sing salaman amplopi dibuat. Enten sing salaman amplopi diwene wong liya. Enten sing salaman amplopi disai. Niku suatu saat kula nggih nyuwun pirsa, nggih sowan nyuwun pirsa. Katimbang ati niki ngrenjel, nggih. Ati ngrenjel niku mboten sae tengene guru. Terus terang mawon ditakokno, ku tata kramane. Kesane mboten gadah suudon, nggih. Mergo suudon teng guruku berbahaya, nggih. Berbahaya suudon. Para bapak, terus wong ngetakon, yai suatu saat kula dayoh barang tiang kathah. Enten sing amplop salaman dengan bucal. Enten amplop dengan salaman disukakan tiang sanes. Enten malih ingkang bengan lebetaken dengsak. Niki dos pundi to yai, kula mboten paham. Ngeten yai jamaah, tangan kula niki sumerep barang haram subhat halal. Iki para bapak jenenge karomah niki. Karomah. Hal yang luar biasa. Hal yang luar biasa. Para bapak dawe payengane nek amplop niki ya jamal duwite kok haram, tak cekelku panas yai. Tak buat. Nek kula cekel kok anget yai, niki subhat, luwehno wong liya sing luweh butuhno. Kapane adem niku halal, kula betaken sak. Niki para bapak jenenge wong sing terjaga. Terjaga. Disampe mboten enten barang sing mlebet ning jure weteng sing haram niku mboten enten. Atine dadi padang terus. Niki para bapak jenenge seorang mursyid yang tahu. Cara jawane sing mripate ati awas. Nek mripate ati awas senajan muridine niku wuto atine, nggih. Teko nggon. Soal apa sing nuntun wonge awas. Tapi nek sampe sing dituntun ya wuto atine, sing nuntun wuto pisan. Ya kecemplung kali bareng. Niki para bapak mulane perlu kemantepan tengene guru, nggih. Guru. Nah, para bapak, begitu pula Syaikhul Abbas Al-Mursi. Wingi tasyekhotul ngakung didawaken kali Pak Imawardi. Nggih. Nate ana pitik mlebu pondok, kowe wong desa dicekel, nggih. Disembelih, dimasak. Roma Yesel dijagar oleh sakuluan langsung mutah. Orang kena kelebunan. Para bapak, niku sami kali niki. Cabe pengen pirsani nomor telu. Nomor telu karomae Syaikhul Abbas Al-Mursi. Beliau berkata, wallahi tidak pernah ada barang haram yang masuk di dalam perutku. Bapak awake dhewe gak eruh. Nggih. Gak eruh. Nek diundang wong kampung nggih. Iku dipangan apa ora. Ora bapak kadang kula njenengan mboten terus penggaweane ya apa. Nggih. Wong jenenge tangga ngundang ikramun dhaif ya. Mulyakno ning tangga nek diundang ya kudu teko. Nggih. Sing wajib niku tekone. Nek mangane gak wajib. Wajib ku tekone. Nek disukui gak mangan piye? Lah nek mulyakno sing di omah ya panganan. Lah kene gak eruh. Ora weruh ya dipangan wae. Niki kuatir sing di omah gelo. Lah niki persoalane para bapak. Dadi nek cara syariat kok apa-apa cara syariat ora weruh. Tapi pengaruh masih tetap. Para bapak biyen kula nate cerita. Kalau gadah rencang saking Magelang jenenge Syekh Bali. Niki sampun ampun sedo. Jambake niku diparingi Allah ilmu laduni. Ilmu laduni. Terus piyambake kagungan ilmu laduni. Ilmu sing langsung saking Allah. Ini teng pondok niku nulis wan, ngarang kitab. Dalu mboten nate sare. Teng sarean, sarane yang sambu sing wingi pengen klojak nrika makame yang sambu. Sesuatu saat namene Kang Saibane almarhum almarhum lahu pun sedo niku. Iku dijak kanca-kancane mangan telo. Telo nggih. Pohong niku Pak nggih. Niki digodhog nggih. Terus diadahi ajan kanca-kanca diceluk. Kang mangan telo kan, telo kan. Nggih. Ya telone panjenengan enak medhuk nggih. Akhire jenenge Saibane iki kok ilang beras nggih. Ilmu labune ku ilang. Bar ngoten mboten saged ngarang malih mboten saged nggih. Kono apa kepandhiane niku langsung saking Allah mboten saking belajar nggih. Nek saking belajar nggih para bapak nggih lali-lali saged buka kitab niku ilmune langsung ning Allah. Loh bareng mangan telo niku kok ilang belas. Nggih. Terus ditakoni kan, sampeyan ngajak mangan telo telo kondi kan nyolong. Loh niki jenenge masih tetap berpengaruh. Nggih. Walaupun iku cara syariat ora weruh kan ora haram moga weruh. Nggih. Tapi pengaruh niku tetap. Para bapak, siyen kula nate cerita panjenengan. Ibrahim bin Adham. Dengane sedo tahun 101 Hijrah. Ibrahim bin Adham niki kepengin iktikaf wonten Kumbatus Sahra. Waktu niku bengane wonten Masjidil Haram. Lah Kumbatus Sahra niku manggone teng Masjidil Aqsa. Enten ruangan kados ngoten niki. Dhuwur diparingi kubah. Ruangan niku jurune enten watu watu gede. Sing watu niku kanggo landasan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali malaikat Jibril badhe munggah ke langit nalika badhe mikrot. Watu gede niku tumut-tumut munggah. Tapi kalih malaikat Jibril kongkon balik, wong watu kok melu munggah langit. Angin terus mandap, tapi mboten pur nempel lemah. Niku senate ningali ngriku nggih, critane sampai sekarang. Watu niki mboten nempel lemah. Terus niku diparingi ruangan, ruangan diparingi kubah. Arane Kubbatu Shohra. Nah niku tempat sing mustajab. Makanun mustajab utawa makom mustajab, panggonan sing digawe ibadah gampang diterima, nek kangge nyuwun Gusti Allah gampang disabai. Ibrahim bin Adam niki saking Masjidil Haram badhe teng Masjidil Aqsa niku adoh. Wonten ngarepe Masjidil Haram niku tumbas kurma. Tumbas kurma. Sak badane diduwiti Ibrahim bin Adam niki pisah kalih sing dodol. Sing dodol kurma niku terus kalih Ibrahim bin Adam badhe melangkah niku memandang ke bawah. Tengandap niku enten dua butir kurma. Dua butir kurma. Lana Ibrahim bin Adam niki tumbas, tumbas kurma. Jadi menduga bahwa dua butir kurma yang jatuh iki termasuk kurma yang sudah dibayari. Nah niku ternyata sanes. Ternyata sanes. Niku berarti kurma sing jatuh sing mboten ikut dibayari. Dugaan Ibrahim bin Adam ini termasuk sing dibayari niku. Akhir kurma niku dibersihi, badane dibersih terus didahar. Nggih, lajeng terus datang Masjidil Aqsa teng ruangan. Lah ruangan niku nek awan kanggo ibadah menungso. Nek dalu kanggo ibadah para malaikat. Jadi kali juru kunci nek men bakdo asar menjelang maghrib menungso tengriku diusir okon metu. Soale nek dalu niku genti malaikat. Para bapak nalika Ibrahim bin Adam sampai dumugi Kubbatu Shohra. Niku pengene terus ibadah donga teng Allah. Bareng menjelang maghrib wong-wong kabeh ditokno. Nggih, kalih juru kunci. Ning Ibrahim bin Adam niki lolos, mboten termasuk sing ditokno. Nggih. Dadi bapake lolos nggih. Saking niku wau perintahe juru kunci kengkan mata. Bareng badhe maghrib mulai tek padha turun. Ibrahim bin Adam nggih pirsa. Malaikat iki wawancara Ibrahim bin Adam nggih krungu. Nggih, panjenengan pun pangkate para bapak. Wis pangkate. Malaikat iku ono. Lho, iki sing ono jenis manusia. Malaikat yang pertama. Malaikat yang kedua kondo yaiku wong Khurasan yang terkenal sing dungane saben dina dijabahi Allah, saben dina amale munggah langit. Iki. Terus malaikat sing nomor telu guneman, tapi sayang tahun iki. Tahun iki dungane isih ditunda, durung dijabahi. Amale ditunda durung diangkat ing langit. Terus ana malaikat lain sing takon, krana apa? Krana mangan dua butir kurma yang masih belum jelas halalnya. Ora bapak. Lho ku kanggone wong sing dhuwur sakmono, nggih. Dungane ditunda durung sampai dijabahi. Amale ditunda ora sampai diangkat ning langit nggih. Iku sebab napa? Sebab pengaruh mangan kurma nggih yang belum jelas halalnya. Iki jenenge subhat. Nah, Niki nek cara hukum syariat nggih mboten napa-napa ora roh. Nggih, ora perlu. Tapi dalam hati, jerone hati iki masih tetap berpengaruh. Berpengaruh. Para bapak meniki beliau sinten Abul Abbas Al-Mursi dawuh, nggih. Wallahi tidak pernah ada barang haram yang masuk ke dalam perutku. Empat, beliau mempunyai 60 urat saraf yang bergetar dan jari-jarinya memancarkan sinar ketika tangannya akan mengambil sesuatu yang subhat. Pakate para bapak. Iya, Abul Abbas Al-Mursi. Mulane dawuh Syafil Hasan As-Sadili itu adalah rojul yang kamil. Nggih. Arwahe disebut arwahul kumal. Arwahul kumal. Arwahe wong-wong sing sempurna, sempurna. Oh, Bapak, nek enten barang subhat. Nggih. Nek kados kula nggih mboten sumarep. Bedang ini kok pojok ini subhat apa orang karuh ini digodok nganggi apa nganggu apa nganggu kompor apa nganggu kayu lagi mboten sumarep. Nah terus gula ini gula apa kula mboten sumarep iki para bapak kula njenengan panjen sik ngeten iki sik ngeten iki sebabnya mata hatinya ini kita sedering kesang mata hatinya mboten sumerep. Para bapak, Syaikhul Abbas Al-Mursi walaupun kedua matanya tidak tahu tapi tubuhnya niki sampun diparing kalih Gusti Allah saged mengetahui mengetahui. Para bapak, memang tubuhnya begitu. Urat saraf niki kata saraf kecil-kecil Pak. Niki kagungane Abul Abbas Al-Mursi ada 60. Nek upamane wedang iku mengandung barang subhat, urate niku sing suwidan ku bergetar kabeh, kedut tenan. Kedut kedut kedut kedut jumlah niku enten saraf 60. Terus kuku-kuku niku mancar, mancar kaya dom, kaya dom. Dikapan badhe mendhet barang kok barangnya mengandung subhat langsung begitu. Dadi lajeng piyambake mboten sampai mengambil barang subhat kuno ono tanda-tanda. Nomor 5. Ada seorang laki-laki mengundang beliau untuk mendatangi walimah di rumahnya setelah sholat Jumat. Setelah itu datang lagi 4 orang laki-laki yang mengundangnya pada waktu yang sama. Semua undangan itu disanggupinya. Setelah sholat Jumat, beliau duduk bersama murid-murid thoriqahnya dan tidak berangkat ke tempat seorang pun dari 5 orang yang telah mengundangnya. Setelah itu 5 orang tersebut datang menemui beliau untuk berterima kasih atas kehadirannya beliau di rumah mereka. Bapak, niki awak iso pecah-pecah. Ora bapak. Ana wong undang-undang teng Syaikhul Abbas Al-Mursi. Saya dengan kelaudan tenggeriyo kula walimahan. Kapan? Mungkin badhe Jumat. Badhe ngoten enten malih tiyang sekawan. Diundang-undang. Saya dengan kelaudan waliman tenggeriyo kula. Kapan? Mangke badhe Jumat. Insyaallah. Jadi berarti dino niku sing undang-undang wong limo. Nggih. Wong limo. wektune sami badhe Jumat kabeh disanggupi insyaallah nggih. Para bapak akhire badhe Jumat niki mboten ngrawuhi setunggal pun nggih. Salah satu dari pengundang pun niki mboten dihadiri. Pengane namung duduk nggih mulang dateng murid-murid toriko. Loh, wong limo sing ngundang-ngundang kuwabeh merasa dihadiri. Merasa dihadiri. Mulane terus sowan dateng Syabul Abbas, terima kasih atas kehadirannya. B, nggih, sowan dateng Abul Abbas Al-Mursi, terima kasih atas kehadirannya. Tiang gangsa itu sowan kabeh. Maka berarti griyane wong lima ku dihadiri kabeh. Padha pengane mulang murite. Para bapak. Iki winginane sing kula aturaken. Arwahul kumal. Arwahul kumal, rohnya orang-orang yang sempurna. Kumal iki para bapak jamak. Jamak dari kamilun. Kamilun kamilane kumalun. Kumal, orang-orang yang sempurna. Niku disarfi. Disarfi niku tegese cara bahasane lare sak niki. Tasih gadah aktivitas. Nggih. Roy. Baik yang niku sampun pecah utawi tasih gesang. Tasih gesang. Nah, para bapak niki pirang-pirang. Kiai kita piyambak Kiai Jalil. Niku nggih teng dalem. Niku nggih nate nulungi tiyang teng Mekah. Badhe tiyange nggih teng dalem. Nggih. Para bapak nggih nate nulungi tiyang luar Jawa. Para bapak, padha nggih tiyange teng dalem. Nate nulungi sing kuaturaken panjenengan namene Pak Subhan dari Mbawean. Waktu niku kapale badhe tenggelam praune, asing pucuke prau dilungguhi kalih Kiai Jalil. Loh niku roe wong sing sempurna ngoten. Nggih. Bapak kula nate nyeritakaken tukang sapu. Tukang sapune Pasar Lasem. Nggih. Tukang sapune Pasar Lasem, celukane Mbah Man. Duka lengkape napa kula mboten sumerep. Niku nate nggih. Sing terakhir nalika dibuka kualiane kalih Gusti Allah. Nalika perpekan, perpekan itu badhe riyoyo. Misale njing ben riyoyo dina sesuk niku perpekan wong blanja. Iki para bapak pedagang-pedagang njaluk tulung Mbah Man. Mbah, wijing dagang kula sampun dugekno nggih, Mbah. Jam pinten batu subuh insyaallah. Terus sinten malih tiyang ngongkon malih insyaallah. Wektune sami. Dagangane keken dugekaken batu subuh teng Pasar Lasem. Akhir Pasar Lasem niku geger. Kok iso bareng tekane sing mbok kongkon sapa Mbah Man, Mbah Man, Mbah Man. Akhire kondang nek Mbah Man ku dudu wong biasa. Baca penggaweane mendina ke tukang nyapu pasar. Ora bapak bareng disumerepi kalih masyarakat kewaliane to sujud nyuwun sedo dengan Gusti Allah. Niki dimakamaken saking Kutha Lasem masjid niku ngidul kira-kira 3 kilo jenenge teng makam Jolotundo nggih teng makam Jolotundo niku makame Mbah Man. Niki satu contoh para bapak nggih contoh sing zaman si enggal iku si wonten sing model kaya ngoten Nopo malih Syekh Abdul Abbas Al-Mursi niki pun zaman pun dangu nggih. Abate tasih abad ke-6, abad ke-7 Hijrah. Nah, Mbah Mar niku nggih saged ngladosi nekakno dagangan tekane bareng nggih. Wektune nggih bareng. Bapak-bapak iki karo Mas nomor pinten nomor gangsal. Senomor 6 beliau berkata Nabi Khadir alaihissalam masih hidup dan aku sempat bersalaman dengan beliau dengan telapak tanganku ini, dan beliau Al-Khadir menceritakan kepadaku bahwa sesungguhnya orang yang berdoa setiap pagi Allahumma ighfir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma tajawaz an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'alna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah orang soleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, maafkanlah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu akan tergolong wali badar. Perkataan Abdul Abbas itu kemudian disampaikan kepada Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Maka beliau berkata, beliau menjawab, Abdul Abbas benar. Para bapak, masalah ceritanya Nabi Khadir tasih kesang niku kathah banget nggih. Kathah banget. Wong sing dadi masalah niku wong sing donga niki. Wong sing saben esuk saged istiqomah donga, Allahumma ighfir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam satunese. Enten setunggal kitab ingkang dipun kutip kalian Syekh Nawawi Banten. Wong sing donga niki iku teng mriku diterangkan dadi salah satu penyebab mati husnul khotimah. Jadi penyebab mati husnul khotimah. Teng mriki menjadi penyebab menjadi wali badal. Para bapak, wacan-wacan niku nggih satu sama lain berbeda. Ana wong maca bismillahirrahmanirrahim. Niku mandi. Nggih. Ana wong maca bismillahirrahmanirrahim gak mandi. Apa sebabnya? Kok mandi ampe gak mandi? Berbapak, bagusnya amal niku sokrono soko bagusnya hal. Bagusnya hal krono soko bagusnya ilmu. Jadi wong amal niku nomor siji diukur ilmune, loro hal, nomor telu amal. Ilmu sing pertama ilmu. Para bapak, kula panjenengan duweni ilmu. Ilmu mengerti tentang diri sendiri. Nalika aku umur sakmene, umurku sakmene, aku nglakoni dosa iki. Nalika aku umur sakmene, aku nglakoni dosa iki. Dosa iki, dosa iki. Iki jenenge ilmu, ngerti, ngerti. Banjur ngerti maneh wong ku dosa sepira wae. Nek gelem tobat maring Gusti Allah, tobaté diterima. Ora ana dosa iku gedhe. Nek berhadapan dengan sifat jamale Allah. Ora ana dosa iku cilik nek berhadapan dengan sifat jalali Allah. Itu ngerti. Senajan dosaku sakmene, dosaku sakmene. Tapi nek aku pasrah ning rahmate Allah. Aku pasrah ning fadhole Gusti Allah, insyaallah tobatku diterima. Mergo Quran dhewe ya dawuh innallaha yuhibbut tawabin. Allah iku demen ambek wong sing gelem tobat. Kang Nabi ya dawuh at-taibu minadzambi kaman lam dzambalah. Sapa sing tobat saka dosa iku kaya dene wong sing ora tahu dosa. Kang Nabi ya dawuh at-taibu habibullah. Wong sing gelem tobat ku dadi kekasih Allah. Niki jenenge ilmu. Krono duwe ilmu iku lajeng terus metu jenenge hal. Hal niku napa? Perilaku rohani. Yeah. Perilaku rohani. Perilaku rohani napa? Lajeng enten harapan yang besar dateng pengapurane Gusti Allah. Rojak. Rojak. Yeah. Rojak. Sebabe napa pengapurane Gusti Allah niki? Gampang kan ngene Gusti Allah asal wongku menyadari kesalahan tur kapok temenan iki piambake niku gadah hal-hale napa pengin dosa niku di ngapura ambek Gusti Allah akhire pengin mepet ning ngene Gusti Allah pengin tobat sing lillahi taala pengin tobat sing billahi taala dengan pertolongan Allah. Iku jenenge hal-hal. Rono gadah hal sing kaya ngoten maca astagfirullahaladzim. Dadi wacan astagfirullah sepisan iku dibarengi ambe ilmu, dibarengi ambe harapan yang begitu besar terus ngucap astagfirullahaladzim. Per Bapak sekali mengatakan niku kali kula jangan maca ping 1000 durung karuan. Nggih. Soale napa kula jangan muni astagfirullahaladzim. Wis ora oleh dosa blas. Ya. Ora ana ilmune, ilmune mboten enten. Timbul hal ya ora ana. Nggih. Akhire terus pundi maca istighfar 10000 ambek wong sing duwe ilmu sepisan niku berat nggih. Berarti nopo imbalane niku isih berat ya sekali maca istighfar. Para bapak niki enten sing ternak nggih. Enten sing ternak lele. Enten sing ternak patin nggih. Ilmune dhisik. Ilmu nggih. Belajar ning ahli ternak patin. Patin niku nek gedene sakmene wis 5 kilo iku iso dadi pejantan iso dadi betina nggih. Iku nek ngendhok-ndhoke niku ratusan ribu nggih. Carane daluke ngene, penetasan seperti ini. Nanti kesudah besar-besar sakmene mes sak driji-driji iku satu ekor laku sekian dibelajari para bapak. Dibelajari. Nggih. Bareng dibelajari sampai pinter temenan. Nggih. Patin ku nek wedok tandane ngene, nek lanang tandane ngene. Iki carane penetasan ngene. Nggih. Blumbange kudu ngene. Airnya seperti ini. Niku jenenge ngerti ilmu. Iku kapane wis dadi? Iku hasilnya sekian. Sekali nelur ini hasilnya bisa sekian juta. Akhirnya timbul hal, hal yang kepingin. Kepingin duwe hasil sing gede. Iku lho Pak, bosan menjadi pegawai. Usaha. Loh kalau Bapak timbul hal-hal kepingin. Duwe ini ternak pati ini. Bareng wis kepingin para Bapak, kepingin jenenge hal. Jenenge hal. Kemudian terus kerja. Kerjaku jenenge amal. Gawe blumbang sakmene diusahakan untuk penetasan sekian niku jenenge amal. Kuwabeh amalku mesti timbuli saka ilmu, mari ilmu ada dorongan hal, hal iku dorongane jiwa niki lho Pak, jenenge hal baru amal. Mulane wong sing maca bismillahirrahmanirrahim sekali para Bapak kadhak hikmahe niku gedhe. Kaya ana sing wedok diuji sing lanang. Sembarang kok bismillah, sembarang kok bismillah. Bareng kok bismillah, sing lanang gregeten. Nggih. Akhire para bapak diuji mek sing lanang, nggih. Nggih. Ana barang didelik to mek sing lanang. Asale ku ning lemari, nggih, ning lemari. Terus bareng ku dicemplungno, nggih, cempono ning ngene sumur umur. Ambek sanang takon sing wedok ning di barange teng lemari niki. Ya to aja bukaan bismillahirrahmanirrahim. Dibuka barang sing cepung sumur pun teng riku. Nggih. Lha niki para bapak, tapi ini bismillah sampean gak iso. Nggih. Iki soalé bismae wong sing duwe ilmu, duwe hal. Nggih. Duwe hal. Bener-bener nggih jerone ati niku sangat percaya ning ngene Gusti Allah, ikhlas mocone. Nah, para bapak bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Nah, niki wacanane kula niki nggih pun beda. Para bapak, jadi niki wong sing maca Allahumma fili ummati Muhammadin dadi wali badal piye delok-delok wonge. Nggih. Mboten anggar wong. Wis sampean lakone terus ngaku dadi wali badal. Nah niki pisane enten hikmah sing gedhe niku siji kudu enten ilmu, loro hal, nomor telu amal. Dituaken kalih Syekh Ibn Athaillah lasakan dari bagusi amal kono bagusi hal, bagusi hal kono bagusi ilmu. Nanti ilmu hal banjur terus amal. Para bapak sementen mawon nuwun sewu nggih nyuwun pangapunten. Mesthi kula dereng pareng ngomong sakniki suwene. Nggih muga-muga dan diparingi bali suarane. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatim wa dina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani.